Kaulah nafasku. masa laluku. Betapa sakitnya hatiku kehilangan kasih dan sayang. Kulewati hari-hariku dengan mencari nafkah demi sesuap nasiku, bekerja keras untuk bertahan hidup. Saat ini ku hidup kebebasan dari segala derindaku. Tuntunlah aku Tuhan, jagalah aku, ku pasrahkan cari nafkah demi sesuap nasiku, bekerja keras untuk bertahan hidup. Saat ini ku hidup kebebasan dari segala deritaku. Tuntunlah aku sekolah, sedangkan aku Do tukarlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya untuk dia. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, ya padanya, untuk dia. Matamu masih tersimpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpancar di keningmu. Nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin sakit. Tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu. Yang aku dambakan di sini dapat ku rasakan belai kasih dan tulusnya perhatian. Dengarkanlah pintaku, jangan lepaskan cintaku. Ku ingin selalu bersamamu. Terimalah cinta tulus ini untukku. Hatiku selamanya genggam.

Hati Seperkat

korban laut dan perang. Bulan madu di awal biru, tiada yang mengganggu. Tepuk tangan dulu buat Betsan. Jesus.